dalam kesedihan. Kau tempat berteduh dalam keletihan. Begitu berartinya dirimu bagiku. Manisnya madu tak semanis senyummu. Halusnya sutra tak sehalus kulitmu. Engkaulah sayang mutiara hidupku. Engkaulah sayang matanya hatiku. Dalam lautan tak sedalam cintaku padamu. Dalam cintaku padamu.